Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hamma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab ke-21 al-hath ala mujanabatil hirs lil'aqil, anjuran untuk meninggalkan ambisi bagi orang yang berakal. Qala rahimahullah, ركب الله جل وعز في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية لئلا تخرب. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya telah menentukan pada diri manusia ada ambisi itu, ada harapan dan kesenangan terhadap dunia yang fana ini, agar kemudian kehidupan dia tidak rusak. Idhiya darul abrar wa maksabul atqiya wa maudhi'u zadil mu'minin wa istijlabul mirati lissalihin. Karena dunia yaitu juga kampung halaman bagi orang-orang abror, orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, di situ mereka hidup. Wa maksabul atqiya, di dunia itu pula orang-orang yang bertakwa maksab, mendapat penghasilan. Ini ma'isyah mereka di dunia juga. Yang kerja, yang ini, yang bertani, dapat penghasilan dari itu semua juga di dunia ini. Dan dunia itu pula bekal bagi mukminin dan juga bagi orang-orang soleh, ladang untuk kepentingan akhiratnya. Walau ta'arran nasu anil hirsi fiha batalat wa kharibat. Maka kalau orang melepas sama sekali dunianya dan tidak ada keinginan sama sekali padanya, dunia itu sendiri juga akan rusak. Tidak diolah, tidak dibenahi, tidak disentuh sama sekali oleh mereka. Falam yajidil mu'min ma yasta'inu bihi ala ada'il fara'idillah. Kalau ditinggal sama sekali, seorang mukmin juga enggak punya bekal yang membantu dirinya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Dan itu mau enggak lepas dari dunia. Dan banyak sekali zakat, ya urusannya dengan harta. Harta dari mana? Ya dari yang dia dapati. Urudut tijarah, dari barang-barang yang mereka perdagangkan, perhiasan yang mereka pakai, wanita. Ini kan dunia, dibeli dengan harta, dengan uang. Ternak, kan zakat juga, dan itu harta. Kambing sekian harganya, sapi sekian, onta sekian. Dan itu fardu, kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Mana bisa mereka jalankan kalau merekanya kemudian antipati sama sekali dari dunia? Gak benar untuk orang menjauh dan lepas sama sekali dari dunianya. Membantu kamu dalam duniamu, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Suami punya kewajiban menafkahi istrinya. Ya nafkah harta. Terkait sandang pangan papannya, istrinya butuh pakaian, butuh obat, butuh ini, anak-anaknya, biaya pendidikannya, obat, makan, dan lain sebagainya. Kan harta dia butuh. Dan itu kewajiban yang Allah bebankan padanya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Maka enggak benar kemudian orang dengan dalih akhirat-akhirat dan mementingkan akhirat dia tinggal sama sekali dunianya. Rusak. Fadlan aniktisab ma yujdi alaihi naf' fil akhirati naflan. Apalagi pahala-pahala sunnah yang dia peroleh untuk kepentingan akhiratnya, sedekah dia bagikan ke fuqara, masakin, dia kasih makan, dia bantu anak yatim dan lain sebagainya. Semua itu dunia, perlu maksab, perlu penghasilan. Dan dengan dunia itu pula terjaga bahkan agama seseorang. Terjaga agama seseorang dengan dunia itu, ini harta benda, dia terjaga dari dosa besar, mencuri. Karena kebiasaannya atau pada umumnya orang mencuri karena kekurangan, dia butuh untuk biaya ini, biaya itu, sementara penghasilannya gak ada atau kurang, maka dia terpaksa melakukan dosa besar tersebut. Terjaga dirinya dari perbuatan haram, karena dia punya harta yang halal. Dengan harta itu pula terjaga kehormatannya, air wajahnya istilahnya, dari minta-minta, menengadahkan tangan, menunggu bantuan orang, aib. Terjaga kehormatanmu kalau kamu punya penghasilan yang baik, yang halal. Dunia, menjaga agamamu, melindungi akhiratmu. Makanya dalam riwayat disebutkan, khairul malis salih lirrajulis salih. Khairul mal as-salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang salih, ya bagi orang yang salih. Karena kalau dia orang soleh, harta soleh itu dia dapati dengan cara yang halal. Kerja atau apa, jual beli, cara yang halal. Dan dia belanjakan juga di tempat yang halal. Maka keluar masuk harta ini, kalau itu harta soleh, yang terbaik ketika itu di tangan orang yang soleh juga. Makanya disebutkan dalam biografi Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, suatu ketika beliau didapati nangis. Maka ditanya, apa yang membuat Anda menangis? Kenapa? Ada apa? Kata beliau, hilang hartaku. Ini hilang tah, diambil atau bagaimana oleh orang. Karenanya beliau menangis. Lalu disampaikan ke beliau, Anda seorang imam besar yang dikenal imamnya orang-orang yang zuhud. Ibnul Mubarak imam besar, yang katanya zuhud, yang katanya warok, nangis karena kehilangan uang, kehilangan harta. Kata Imam Mubarak, betul itu hartaku, betul itu duniaku, tapi karenanya terjaga agamaku. Terjaga agamaku seperti tadi. Kalau kamu punya harta yang cukup, yang halal, kamu tidak melakukan dosa besar. Ngapain mencuri uang cukup? Kamu punya harta yang halal, terjaga agamamu. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kamu bisa tunaikan dengan baik. Zakat, menafkahi anak istri, dan lain sebagainya. Itu hartaku, kata Ibnu Mubarak, dengannya terjaga agamaku. Maka meluruskan pemahaman yang salah di sebagian orang awam, orang kalau sudah peduli akhirat, kalau sudah mementingkan urusan agamanya, digambarkan seakan-akan dia gak boleh menyentuh dunia, gak boleh kerja, gak boleh ini, sudah tinggalkan sama sekali perkara dunia. Salah. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, orang arif tidak memerintahkan orang untuk meninggalkan dunia, karena itu enggak mungkin dan sulit, siapa yang bisa. Tapi orang yang arif akan mengajarkan kepada mereka untuk terus mereka cari nafkah, cari penghasilan, tetapi jangan sampai kamu melanggar aturan-aturan syariat agamamu. Ya silahkan kerja, tapi ketika itu cara haram, transaksi yang gak boleh, riba dan lain sebagainya, jangan kamu langgar. Itu orang yang arif. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di sini rahimahullah. Wal ifrat fil hirs madmum. Adapun ambisi lebih, over, itu tercela. Sekarang babnya sudah lain lagi, terlalu ambisi. Kalau sudah hirs, hirs itu istifrahul wusu', orang mengeluarkan segala daya upaya yang dia miliki. Dia siap korbankan waktunya, tenaganya, kalau perlu seagamanya, na'udzubillah, akan dia korbankan demi mendapat dunia dan harta bendanya. Ini yang tercela. Kama ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami, qala laisa indi illa ridha biqadha'illah fima ahbabtuhu au karihtuhu. Aku enggak punya pilihan kecuali harus ridha terhadap takdir Allah, baik itu yang aku senangi ataupun aku benci, yang enggak aku senangi. Hal-hal yang jelek maksudnya, yang pahit, penyakit, musibah, termasuk kemiskinan atau kekurangan. Lau ilayyal umur akhtaru minha khairaha li awaqiban ma'araftuhu. Kalau saja aku yang menentukan, ya aku akan pilih yang terbaik, yang paling aku senangi, seandainya manusia punya pilihan itu. Tapi kan tidak mungkin, Allah yang tentukan baginya. Kalau saja aku punya pilihan, aku pilih mana yang paling aku senangi. Tapi yang aku senangi itu akibatnya ke depan belum tentu baik bagiku, aku gak tahu. Itu kan pilihan kamu. Kamu menganggapnya untuk sekarang itu yang terbaik, itu yang kamu senangi, pengen punya ini, pengen bisa itu. Tapi dampaknya apa, resikonya bagaimana, kamu gak tahu. Bisa jadi ke depan itu akan menjadi malapetaka bagi kamu. Walau anni haristu jahdi an adfa'a amran muqaddaran madafa'tuhu. Kalau saja aku berambisi, segala kemampuan aku kerahkan untuk bisa menolak atau menghindar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah, tentu gak akan bisa. Ini percuma saja kamunya berusaha mati-matian untuk bisa terhindar. Ya kalau Allah takdirkan kena kamu, tetap kamu akan kena. Sebesar apapun upaya yang kamu lakukan, gak akan bisa kamu terhindar darinya. Fa'ara an aruddadzaka ila man indahu ilmu kulli ma qad jahiltuhu. Maka ringkasnya, aku mengembalikan urusanku segalanya kepada yang ilmunya mengetahui segala sesuatu yang aku enggak tahu, yaitu Allah. Aku pasrahkan kepada Allah. Apapun yang Allah beri, aku terima dan aku ridha, karena itu jelas yang terbaik bagiku. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Nusair al-Madini, ya kathir al-hirsi mashghulan Bidunya laisa tabqa. Kata Muhammad ibn Nusair, wahai orang yang berambisi, tersibukkan dengan dunianya, yang dunia itu gak akan kekal, gak akan lama bersamamu. Artinya, ngapain kamu terlalu memforsir segala usia, tenaga, waktu kamu untuk itu. Ma ra'ainal hirsa adna min harisin qat rizqa. Aku enggak pernah melihat orang yang ambisinya lebih rendah dari orang yang berambisi mendapat rezeki lebih. Karena ambisi dia enggak akan menambah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. La walakin fi qada'illah anta'ya wa tashqa. Tetapi takdir Allah lah yang tentukan segalanya. Kamu jadi orang beruntung atau rugi, semua sudah ketetapan Allah. Ta'rifil haq walakin la taralil haqqi haqqa. Artinya banyak orang tahu kebenaran tapi tidak mengenal hak dari kebenaran itu. Semestinya kalau mereka tahu al-haq, ngerti dan kenal kebenaran, dia tahu konsekuensinya, dia faham tuntutannya apa, dia harus bagaimana. Tapi kebanyakan orang enggak kan. Dia tahu bahwa ini semua Allah yang tentukan, ini semua takdir Allah. Tapi perbuatan dia, kadang bahkan ucapannya menunjukkan dia enggak faham hak-haknya kebenaran itu. Tidak dia tunaikan itu hak-haknya kebenaran. Dia enggak pedulikan konsekuensinya. Qala wa amba'ana Ahmad ibn Muhammad ibn Sa'id al-Qaisi qala haddathana Muhammad ibn al-Walid ibn Aban qala haddathana Nu'aim ibn Hammad an ibn al-Mubarak, dari Imam ibn al-Mubarak tadi, Abdullah bin Mubarak. Qala, kata beliau, sakha'un nafs amma fi aidin nas akthar min sakha'il badhl wa muru'atul qana'ah akthar min muru'atil i'ta'. Sakha itu karom, jud, derma. Ya, bahasa awamnya khoyir, baik. Kebaikan jiwamu dengan kamu tidak butuh, tidak ambisi dengan apa yang ada di tangan orang. Kamu gak mengharapkan itu, tidak berambisi untuk itu kamu miliki dan kamu punyai. Itu jauh lebih afdal, kata Ibn Mubarak, lebih baik daripada sakha'ul badl. Badl itu memberi. Orang memberikan karim, jawad, khoyir, ini orang Masya Allah. Ya memang betul khoyir, karim. Dia ngasih, bantu, ada mungkin saudaranya, temannya minta, ya kasih, ini anaknya, istrinya, mungkin orang tuanya sakit, butuh biaya pengobatan ini, dia kasih. Karim, orang baik memang. Tapi itu kata Ibnu Mubarak, derajatnya masih bawah dibanding sakha'un nafs amma fi aidin nas. Ini yang lebih tinggi derajatnya. Dermanya dalam bentuk dia enggak butuh, bahkan tidak berambisi sama sekali dengan apa yang ada di tangan orang. Dan itu lebih berat. Kalau ini kan masih gampang, ngasih, memberi. Sama-sama karim, sama-sama baik, mulia, derma keduanya. Tapi yang ini jauh lebih tinggi, kata Ibnu Mubarak. Karena kebanyakan orang terpreset di situ. Masih menoleh, masih berharap, berambisi dengan apa yang ada di tangan orang. Ambisi untuk dia kejar, ambisi untuk dia miliki. Seringnya itu membuat dia lalai dan melanggar segala sesuatu, gak peduli. Yang penting itu sampai dia miliki. Kata Ibnul Mubarak, wa muru'atul qana'ah akthar min muru'atil i'ta. Dan kewibawaan qana'ah juga lebih tinggi dari muru'ah, kewibawaan memberi. Orang kalau memberikan wibawa, berwibawa, dicintai, akan disenangi oleh orang karena fulan masya Allah suka memberi, ya tentunya wajar akan dihormati, akan berwibawa di mata mereka, disegani karena dia suka membantu, suka memberi. Tapi kewibawaan yang lebih tinggi dari itu adalah kewibawaan qanaah. Qanaah itu ketika orang merasa cukup dengan apa yang Allah beri padanya. Segitu yang dia miliki, dia bersyukur, dia alhamdulillah, gak ada keluh kesahnya, gak ada senang, dan dia tentram hatinya, qanaah. Wibawa orang semacam ini lebih besar dari wibawa orang yang suka memberi. Karena bahkan yang ini gak minta, bahkan kalaupun dia butuh, tidak menampakkan kebutuhan itu kepada orang. Makanya dalam riwayat Rasulullah sebutkan, orang yang qanaah ini, laisa bitawafina alaikum, bukan orang-orang yang tawaf-tawaf, artinya keliling. Kadang orang gak bisa sabar kan, karena butuh, dia keliling ke rumah ini, ke rumah itu, minta bantuan, minta dana, minta sumbangan, ke yayasan sini, ke yayasan situ. Dia gak sabar. Mungkin saja dia butuh, tapi yang lebih butuh untuk dibantu justru yang gak keliling seperti itu. Dia jaga kehormatannya, dia diam, dia tutupi, dia berusaha. Itu yang lebih berhak untuk dibantu. Yang gak menampakkan dan tidak menyampaikan hajatnya ke orang lain, orang gak sadar, orang tidak ngeh istilahnya. Orang mengira fulan baik-baik saja, kayaknya kecukupan, gak minta minta-minta. Justru itu yang lebih berhak kamu bantu. Kalau ukuran kamu yang berhak dibantu adalah yang minta-minta, salah. Sedikit-sedikit dia mengadu, mengeluh. Waduh, penghasilannya turun sekarang, taap ekonomi sekarang, sulit ini itu, kerjaan sekarang begini. Ngadu, keluh kesah terus setiap hari. Bukan itu orang pantas kamu bantu. Yang diam. Asy-syahid, kembali kepada Ibnul Mubarak, muru'atul qana'a akthar min muru'atul i'ta, wa sakha'un nafs amma fi aidin nas akthar min sakha'al badl. Ini beliau mengajarkan, mendidik untuk orang itu punya kehormatan diri, harga diri. Karim, walaupun kamu gak punya apa-apa. Sakhi. Apa sakhinya, sakhoknya apa? Tidak ambisi dengan apa yang dimiliki orang. Dan itu lebih afdal, kata Imam Mubarak. Yang beliau sebutkan itu mungkin saja terambil dari riwayat izhad fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, kamu akan dicintai orang. Zuhudlah, layaknya kalau zuhud kepada dunia kan seperti itu maknanya. Tapi ini zuhudmu dengan apa yang di tangan orang. Kamu gak berambisi bagaimana memiliki dan punya itu. Gak berambisi untuk diberi oleh orang. Kalau kamu seperti itu, orang akan senang kepadamu karena kamu gak menjadi beban bagi mereka. Kamu tidak akan menyulitkan mereka. Karena orang yang gampang berkeluh kesah, banyak mengeluh, banyak ini, minta bantuan, minta perhatian, ya saudaranya akhirnya keberatan gitu, mungkin gak terucap, tapi di hati dia, ini fulan, ini orang, sebentar bantuan, sebentar minta, sebentar proposal, sebentar ini. Orang akan gak senang sama kamu karena kenyataannya kamu membebani mereka, jadi beban. Oleh karena itu di anjurkan seorang mukmin itu zuhud, qona'ah dengan apa yang di tangan orang, tidak mengharapkan pemberian dan bantuan orang. Itu yang akan menjadikan kamu ringan di mata mereka dan tentunya akan disenangi oleh saudara-saudaramu. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah. Telah bahagia orang yang Islam, diberi rizki kecukupan dan diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Hafidz Ibnu Hajar, makna hadis yang punya tiga sifat itu dia akan peroleh segala kebaikan yang dia inginkan, dunia dan akhiratnya. Ruziqa kafafan, kalau Islam jelas. Ruziqa kafafan, diberi rizki kecukupan. Bagi dia serba cukup apa yang Allah berikan padanya. Qona'ahullah, dan diberi qona'ah oleh Allah. Qona'ah di dalam hatinya. Tadi seperti kata Ibnu Mubarak, tidak ambisi dengan apa yang orang punya. Dia tidak berharap, tidak berambisi untuk bisa lebih, bisa punya dan dapat lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan itulah hirs, seperti babnya Ibnu Hibban, mujanabatul hirs, jauhi itu hirs. Juga dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat apa yang disebutkan dunaka ya ibna Adam la yashba'uka syai, berhenti kamu wahai bani Adam karena enggak akan ada yang mengenyangkan kamu. Enggak ada istilahnya bani Adam merasa kenyang, merasa cukup sudah, enggak ada. Hatta kalau misalnya saja ini satu lembah, satu hektar lembahnya misalnya, emas semuanya, murni 24 karat. Apa dia kemudian cukup? Alhamdulillah, ana berhenti sudah, wis. Enggak akan cari lagi, enggak akan ini. Enggak akan. Dia akan berusaha ada satu hektar. Wah, ini kalau dua hektar lebih zen. Lebih banyak lagi. Dapat dua hektar, kalau 10 hektar, Masya Allah. Begitu seterusnya. Tidak akan menghentikan dia kecuali tanah yang dikubur. Mati. Baru dia berhenti. Kata Ibnu Battal rahimahullah menunjukkan itu keutamaan qanaah. Dan orang, keutamaan orang yang cukup. Cukup. Cukup sebatas hajat dia sudah terpenuhi semua. Mau apa kamu lebih? Rumah kamu sudah ada, alhamdulillah. Anak istri sehat walafiat, alhamdulillah. Soleh, soleha. Kendaraan mungkin kamu punya, yakni. Lebihnya kamu mau apa? Untuk apa harta kamu? Seorang butuhnya itu, kurang lebih muter di situlah. Kamu bisa makan pagi, siang, malam, kenyang, alhamdulillah. Ya kan? Kendaraan ada, tempat tinggal nyaman, alhamdulillah. Ya, lebihnya apa yang kamu inginkan? Mau apa kamu? Wahai Bani Adam. Dan di situ tercelanya syarah. Syarah itu rakus, ambisi. Ya ibaratnya makan. Kamu sepiring sudah, taruh sepiring munjuk sudah nasinya. Daging bukan satu, dua, kol, gak apa-apa sudah. Sudah kenyang kan? Ngapain kamu ngambil, nyari piring, tiga piring, empat piring? Buat apa? Perutmu juga gak akan cukup. Rakus. Berlebihan. Apa yang kamu mau? Begitu pula kata Hafidz Ibnu Hajar, di situ keutamaan qanaah dan tercelanya orang itu rakus dalam dunianya. Bahkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam quta. Ya Allah, jadikan rizki dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam qut. Qut itu yang mencukupi. Cukup. Dimana orang enggak sampai minta-minta. Enggak sampai pada tingkat butuh harus menengadakan tangan. Anak butuh untuk makan, untuk buat kenyang anak istriku. Enggak cukup. Jangan sampai ke itu, jangan sampai ke titik itu. Sebatas dia dapat kut, bisa mengganjal perutnya. Walhamdulillah. Dan itu yang doa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ij'al rizqa ali Muhammad kutan. Jadikan rizki keluarga Muhammad itu kut. Tadi, cukup. Dan dengannya gak sampai minta-minta kepada orang. Karena terhina. Orang malu dan di mana kehormatan dia harus minta mengangkat tangan ke orang lain. Dan ma'ruf hadis yang Rasulullah sebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sarabih indahu qutu yaumih faka'annama ju atau hizat lahud dunya bihadhafiriha. Barang siapa yang dari awal harinya, paginya Allah jadikan mu'afa, sehat walafiat jasadnya. Kamu bangun pagi sehat, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, kamu buka mata sehat jasadmu, enggak ada yang kurang. Itu kenikmatan besar yang sering dilalaikan. Kamu tengok sebentar ke sana kemari atau kamu masuk rumah sakit. Berapa banyak pasien di situ. Subuh dia buka mata, ya Allah, yang enggak bisa gerak, yang jantungnya pasang ring, yang ini stroke, yang itu penyakit sudah berbagai macam. Kamu enggak sadar. Kamu di kasurmu bangun mata dengar adzan, enggak ada yang kurang. Mu'afa, afiat jasadmu, masya Allah, bekhair. Syukuri. Aminan fi sarabi. Yang kedua, aman jalanmu. Kamu keluar rumah menuju masjid, sholat subuh, aman. Dan itu juga kenikmatan yang sering dilalaikan. Gak ada yang ganggu kamu. Pulang dari masjid ke rumah, nanti kamu kerja, yang punya ladang ke ladang, yang sawah ke sawah, yang punya toko ke tokonya, yang keliling-keliling, yang kan aman, gak ada yang ganggu kamu. Kamu pegang uang, dapat keuntungan, aman, kenikmatan. Sementara yang lain di bagian sana, di dunia situ, di negara mana, gak aman. Siapa berani keluar rumah, apalagi melepas anaknya atau istrinya keluar rumah. Kejahatan di mana-mana, pembunuhan, kacau negaranya, enggak ada amannya. Aman jalanmu. Indahu qut yaumi. Yang ketiga, di hari itu dia punya qut tadi yang cukup untuk makan dia. Dia dan keluarganya, anak istrinya, enggak kelaparan. Alhamdulillah bisa makan. Masing-masing mungkin yang ini ada rezeki lebih, mungkin pakai lahem, ini mungkin pakai ayam, ini pakai tempe tahu, ini sambal terasi, ikan asin. Yang jelas dia kenyang, alhamdulillah. Enggak sampai minta-minta ke orang. Anak enggak punya nasi, anak enggak punya sembako. Bantu kasih anu. Dia gak sampai minta-minta. Hari itu dia cukup bisa makan dengan keluarganya. Tiga ini, kalau dia sudah terpenuhi, Rasulullah katakan, ka'annama hizat lahud dunia bihadya fidiha. Seakan dunia itu dijadikan satu, dikepel begini, dibungkus, dikasihkan ke dia. Ini loh dunia. Ini semua dunia ada di tanganmu. Seluruhnya bihadza firiha, itu seluruhnya, enggak ada yang tersisa. Enggak ada yang terbuang dari dunia, ada dalam genggamanmu semua. Ya, karena seperti tadi, apa lebih, apa yang kamu mau? Apa yang kurang bagi kamu? Jasadmu mu'afa. Jalanmu aman. Makanan kamu punya untuk cukup kamu dan keluarga kamu. Apa lebihnya yang kamu mau? Kamu mau uang miliaran. Kamu dikasih 10 atau mungkin 100 miliar mau. Tapi stroke. Naudzubillah. Ngomong juga gak bisa. Berapa banyak orang stroke? Kaya. Masya Allah, banyak kekayaannya. Apa yang bisa dia nikmati dari kekayaannya? Majelis gak bisa. Ngobrol sama temannya gak bisa. Duduk makan ini itu. Candaria dengan anak istrinya gak bisa. Ngomong aja orang gak paham, kamu ini ngomong apa. Gak jelas ngomongnya. Miskin. Wailah kamu pegang 10 miliar. Alhamdulillah. Tapi kamu kena jantung koroner. gagal ginjal, tiap satu minggu harus cuci darah. Mau? Kamu punya 10 miliar, mobil mewah. Apa artinya? Gak ada senengnya. Hilang itu miliaran semua, gak ada artinya di mata dia. Qona'ah. Maka cukuplah dengan apa yang Allah berikan padamu, syukuri. Itu yang akan membuat kamu tenang. Itu yang akan membuat hati kamu damai. Demikian pula yang tersebutkan dalam riwayat, wardha bima qassamallahu lak takun aghnan nas. Ridhoi apa yang Allah bagi untukmu, dengan itu kamu akan menjadi orang terkaya. Karena pada kenyataannya ya orang kaya enggak butuh dengan orang lain, dia sudah kecukupan segalanya. Lah apa bedanya kamu juga walaupun enggak sekaya itu, tapi kamu enggak butuh dengan orang. Enggak minta-minta ke orang. Alhamdulillah yang Allah kasih padaku ini, bersyukur. Apa bedanya? Ridhoi apa yang Allah berikan padamu, dengan itu kamu akan menjadi orang terkaya. Makanya kata Ibnu Abbas, wasiat beliau radhiyallahu an, al-qana'ah malun la nafadalahu. Qana'ah itu harta benda yang tidak akan pernah habis, karena ada di dalam hatimu. Kamu merasa kecukupan dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Wasiat Sa'ad Ibn Abi Waqqas kepada putranya, ya bunayya, idza talabtal ghina fatlubhu bil qana'ah. Wahai anakku, kalau kamu cari kekayaan, cari dengan qana'ah. Ini qana'ah lah kamu. Kamu jadi orang kaya. Kalau kamu enggak ada qana'ah, ya seberapapun, sebanyak apapun, kamu enggak akan merasa puas. Terus merasa tersaingi, terus merasa enggak pernah mencapai target. Ya anak sekarang penghasilan 10 juta satu hari, enggak kayak fulan bisa 15 juta. Kamu dapat 15 bulan, masya Allah 40 juta sehari. Matantahi dunia, nggak akan ada ujung pangkalnya dunia. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu cari kekayaan, cari qona'ah. Miliki qona'ah itu dalam dirimu. Itu pula yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz Khalifah rahimahullah, al-fiqhul akbar al-qana'ah wa kaful lisan. Fikih yang terbesar, paling penting adalah qana'ah dan jaga lisan. Jaga lisan kamu, qona'ah dalam qalb dan menjaga lisan, maka kamu orang yang paling faqih, fuqaha, ngerti agama. Ada pada dua ini kuncinya, kata Umar, qona'ah dan kaful lisan. Dan itu beliau ajarkan bukan hanya pada diri beliau tapi juga keluarganya. Disebutkan saat beliau menikah dan istri beliau anak khalifah sebelumnya, Abdul Malik atau Sulaiman bin Abdul Malik. Bayangkan anak khalifah seberapa kekayaan yang dia punya. Anak khalifah, putri khalifah, dan bukan hanya istri khalifah, bapaknya khalifah orang nomor satu, suaminya juga khalifah orang nomor satu. Kurang apa kekayaannya, kurang apa perhiasannya. Satu hari kata Umar kepada istrinya rahimahumullah, apa yang kamu ingin dengan perhiasanmu? Apa manfaatnya untuk kamu? Kalau kamu ingin kebaikan untuk kepentingan akhirat kamu, lepaskan, yani infakkan, fisabilillah, jauh lebih bermanfaat bagimu. Walhasil ditaruh di Baitul Mal, semua gelang, cincin ini itu. Walhasil ya mungkin karena ini orang besar, orang istana, istri khalifah, anak khalifah, petugas Baitul Mal mungkin segan atau ini, gak dimasukkan Baitul Mal, cuma disimpan aja, dijaga. Sampai Umar bin Abdul Aziz wafat rahimahullah. Karena Umar wafat, petugas menganggap sekarang mungkin butuh harta istrinya, mungkin untuk kepentingan dia ini itu, maka dikembalikan seluruh perhiasan yang dulu pernah dikasihkan. Ini perhiasan anti, dulu anti pernah berikan, kami terus terang nggak berani masukkan ke Baitul Mal, takut nanti kebagi-bagi sana kemari hilang habis, kami simpan rapi aman. Ini sekarang hari ini kami kembalikan kepadamu utuh. Jawaban wanita yang soleha ini, aku selama hidup suamiku Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak pernah berkhianat kepadanya, tidak pernah bermaksiat kepada perintahnya. Sekarang setelah beliau wafat, kalian inginkan aku bermaksiat? Ambil itu harta semua untuk Baitul Mal. Dididik oleh Umar rahimahullah rahmatan wasi'ah. Alakulial, seperti beliau katakan, al-fikhul akbar al-qana'ah wa kaful lisan. Begitu pula disebutkan oleh Imam Bakr Ibnu Abdullah Al-Muzani, kata beliau, yakfika minad dunya ma qana'ta bih. Dunia cukup bagi kamu yang kamu qana'ah padanya. Walau kaffa tamr, walaupun hanya segenggam kurma, hanya itu yang kamu punya. Wa syurbatu ma, dan bisa minum air. Wa dhillu khaba, dan punya tenda, ini tempat tinggal. Cukup, artinya tertutupi auratmu, keluargamu, rumah, tempat tinggal, makan, ini kalau orang Arab sana ya kurma ini pokok, makanan pokok mereka, walaupun hanya satu genggam gitu, dan air untuk bisa minum. Wa kullaman fataha alaika minad dunya syai' izdatta nafsuka bihi ta'aba. Dan ketahui, semakin terbuka duniamu, semakin banyak, semakin luas, maka kamu akan semakin capek, kamu akan semakin taab dibuatnya, kamu akan semakin tersiksa dan semakin sulit bagimu. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah, termasuk anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yang terpenting adalah qanaah. Dan tidak ada yang lebih membuat tenang jiwa orang, tidak ada yang lebih membuat nyaman kalbunya, hati dia terasa tentram, damai, enggak ada yang lebih dari qanaah. tenang kamunya, hidup kamu nyaman. Walaupun orang melihatnya kurang dan sedikit, makanya mereka sebutkan lau ya'lamu abna'ul muluk alama nahnu fihi lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Kalau saja anak-anak raja, anak-anak khalifah tahu kenikmatan yang kami rasakan, mungkin kami akan dicambuki sama mereka. Bisa-bisa kami dibunuh. Karena kebiasaannya orang-orang itu kan gak mau tersaingi. Kok bisa? Fulan lebih mahal kendaraannya misalnya, ya gak mau, ini orang nomor satu. Atau keluarga orang nomor satu, gak akan mau. Mungkin akan menjambui kami. Tapi masalahnya sesuatu yang gak bisa dilihat qanaahnya ini. Para a'immah, para ulama qanaah. Kalau saja mereka tahu bahwa begitu nyamannya hidup kami, begitu tentramnya hati kami, begitu senangnya, begitu bahagianya, kalau saja seandainya tahu akan dicambuki kami. Karena mereka tersaingi. Tujuannya kan itu intinya, cari kebahagiaan, cari kesenangan hidup, cari ketentraman hati ya dengan materi merekanya sih. Tapi ternyata juga enggak puas, enggak pernah mencapai puncak kepuasannya. Fa anta idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Itu yang mereka sebutkan. Kamu kalau punya hati qanaah, qanu', kamu dengan raja-raja dunia sama. Enggak ada beda. Ya bedanya itu mungkin makannya high class, makanan yang satu hidangan bisa jutaan harganya, kamu sepiring 5.000 misalnya. Tapi hati kamu senang, nyaman, bahagia, bisa makan rukun dengan anak istrimu, damai. Ya apa bedanya? Tujuan puncaknya sama, kebahagiaan. Bahkan yang mereka belum tentu bahagia. Atau hidangannya jutaan, belum tentu nyaman, belum tentu nikmat. Yang istrinya di mana, anaknya kemana? Kuncinya di qanaah di dalam hati. Wallahu taala alam. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.